ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mendulang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah bisa dan mungkin untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ketidakmampuan kita untuk hal itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mendidik orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang pintar dan pandai untuk mengklasifikasikan dari nikmat-nikmat yang banyak itu, manakah yang paling mahal di dalam hidup, yang paling tinggi nilainya, dan yang paling atas dalam posisinya, untuk kemudian dia minta selalu tambahan dari Allah Azza wa Jalla nikmat tersebut. Atau dengan istilah lain, dia meminta keistiqomahan dari Allah Azza wa Jalla agar nikmat yang paling mahal itu mereka selalu berada padanya. Setelah itu dia meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjaga, untuk memelihara, melindungi, membentengi nikmat yang besar itu jangan sampai dicabut kembali oleh sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahwa setiap manusia itu mengidam-idamkan akan kebahagiaan dan ketenangan serta ketenteraman. Namun hendaklah manusia itu mengetahui, kaum mukminin terlebih khusus dan mukminat, bahwa kebahagiaan dan ketenangan serta ketenteraman itu merupakan buah dan hasil dari keberhasilan kita untuk mengelola sekerat daging dan segumpal darah yang menjadi amir pemimpin sekujur jasad kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Di dalam jasad ini ada sekerat daging, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila sekerat daging itu baik, maka akan menentukan seluruh jasad kebaikannya, Dan bila sekerat daging itu rusak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan menentukan kerusakan seluruh organ-organ tubuh yang kita miliki. Manakah dia? Apakah sekerat daging yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wahiyal qalbu. Sekerat daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka di saat seorang mukmin dan mukminah telah berhasil mengelola sekerat daging itu, lalu menjadi daging yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, jadi daging yang mengerti akan tugas hidupnya di muka bumi ini, jadi daging yang mengerti sang penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla, maka di saat seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, mampu mengelola sekerat daging itu, maka disinilah intisari kebahagiaan. Darinya akan muncul ketenangan dan ketenteraman hidup. Tidak ada yang ditakuti di dalam hidup ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang diharapkan di dalam hidup ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ketenangan, itulah ketenteraman, dan itulah kebahagiaan bagi seorang mukmin dan mukminah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebuah bimbingan wahyu untuk menghidupkan selalu sekerat daging itu. Itulah dia ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa seseorang tidak pernah akan menjadi bahagia, tenang dan tenteram, bagaimanapun kemampuan dia untuk mengumpulkan dunia atau menabung dunia, tidak pernah akan punya kemampuan untuk mewujudkan kebahagiaan kecuali di saat dia menjadikan dirinya dan hatinya berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, mengerti tugas-tugasnya di kehidupan ini. Setelah itu dia melaksanakan, dia mengerjakan, dia menyelesaikan tugas-tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, betapa miskinnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ju'ila rizki tahta zilali rumhi, dijadikan rezekiku itu adalah di bawah kilatan tombak dan pedangku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun tidak ada yang paling berbahagia, tidak ada yang paling tenang dan tentram hidupnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal ujian hidup buat beliau bertubi-tubi, dan tidak ada para nabi dan rasul melebihi ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Akan tetapi dia adalah orang yang paling berbahagia, dia adalah orang yang paling tenang, dia adalah orang yang paling tenteram dari seluruh umatnya para nabi dan rasul. Terbaik adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengkaji dan mendalami awal umat ini. Mereka menderita sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ujian dan cobaan mereka rasakan seperti ujian dan cobaan yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekurangan dari sisi finansial, tetapi mereka adalah orang yang paling berbahagia. Mereka adalah orang yang paling bergembira. Mereka adalah orang yang paling tenang dan tenteram hidupnya karena kekuatan hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya hubungan gerak-gerik lahiriah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita solat, kita berzakat, kita puasa, kita haji, atau amalan-amalan yang lain. Tetapi di sana ada pengabdian yang harus mendasari pengabdian lahiriah kita, yaitu pengabdian sekerat daging kepada Allah Azza wa Jalla. Pada sekerat daging itulah tempatnya cinta. Pada sekerat daging itulah tempatnya rasa takut. Pada sekerat daging itulah tempatnya harapan. Pada sekerat daging itulah letaknya keikhlasan dan niat. Maka sungguh besar amalan sekerat daging itu. Kita harus mengelolanya. Kita harus membentuknya. Sekali lagi, Allahu Azza wa Jalla telah menurunkan cara dan langkah untuk membentuk sekerat daging itu. Itulah dia ilmu agama. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pelajari, dia fahami, dan dia amalkan sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkannya, membimbingkannya, dan memberikan teladan dan contoh pengamalannya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu sekali lagi, siapapun yang ingin memperoleh ketenangan dan ketenteraman serta kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup, ada dalam pengabdian seseorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, pengabdian lahiriahnya, dan lebih dari itu adalah pengabdian batiniahnya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini, pada malam hari ini, Dia membantu kita untuk mencoba mengenali sekerat daging yang kita miliki, untuk kemudian dasar itulah kita berbenah. Dasar itulah kita merubah sekaligus mengikat organ-organ tubuh kita ini. Di saat kita ingin muncul rasa takut pada lahiriah kita, kita harus dasari rasa takut itu dalam kalbu kita. Kita ingin cinta benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menanamkan kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya di dalam kalbu kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Demikian juga kaitannya dengan harapan. Kita lontarkan dengan lisan kita harapan itu, atau kita nampakkan lewat perilaku kita mencari belas kasihan Allah Azza wa Jalla, munculnya harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerak-gerik lisan atau organ tubuh kita, di saat kita mendasari bahwa sekerat daging itu tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka dari sinilah kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga, bahwa apapun yang kita inginkan dan cita-citakan, yang kita idam-idamkan di dalam hidup ini, kebahagiaan, kemenangan, kewibawaan, kejayaan, ketenteraman, rasa aman di dalam hidup, solusinya adalah ilmu agama. Mungkin kita akan bertanya, bukankah saya ini adalah orang Muslim dan Muslimah? Tapi tidak pernah tenang dan tenteram hidupnya. Punya harta benda, maaf-maaf, terkadang diperbudak oleh harta bendanya. Punya kedudukan yang tinggi, ternyata kedudukannya menjadikan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari agamanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka satu catatan mungkin yang kurang di dalam hidup. Di saat kita mengilmui Islam atau mempelajari agama kita atau mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita, mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang salah dan keliru. Lalu kemana kita mengambil pelajaran dari Islam, dalam Islam, atau mengambil teladan pengamalan di dalam Islam? Disinilah letaknya untuk kita melaksanakan pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa itu? Pesan terlebih khusus kepada kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang lari, meninggalkan, menentang apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maaf-maaf, dia seorang muslim atau muslimah, tidak berteladan dalam mengamalkan agamanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya, bisa dia diluruskan, bisa dia dibimbing, atau mungkin lebih keras lagi, disalahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, oleh Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menerima, tidak mau, menolak, menentang, bahkan memarahi yang memberikan bimbingan kepadanya. Ini adalah sebuah sikap, bentuk penolakan dan ketidakpuasan kita terhadap tuntunan dan bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini adalah gambaran kekurangan pada diri kita sebagai seorang muslim? Diri kita sebagai seorang muslimah. Bisa datang ayat Al-Quran meluruskan kita. Atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam membenarkan amalan kita. Kita tidak nerima. Kita tidak mau mengambilnya. Bahkan kita pertahankan apa yang kita kenal atau yang sudah kita amalkan dalam kondisi kita tidak mengerti dasarnya, mengerti landasannya. Maaf-maaf, modal yang kita lakukan di dalam mengamalkan Islam hanya modal maaf-maaf, ikut-ikutan, atau dengan bahasa lain bertaklid buta, mengikuti dengan tanpa mengenali, mengetahui dasarnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini kekurangan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, kita ingin menjadi orang yang mulia dengan agama ini, menjadi orang yang berwibawa dengan agama ini. Kita ingin menjadikan dan memberikan solusi yang tepat terhadap segala problematika hidup yang kita hadapi. Dan kita ingin memberikan solusi yang tepat terhadap problematika kaum remaja di masa sekarang ini. Atau orang-orang tua di masa sekarang ini. Atau problematika yang menimpa negeri kita ini. Maka Allah Azza wa Jalla sesungguhnya telah menyiapkan solusi yang tepat. Itulah dia dengan mendalami agamanya. Kalau rakyat berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla dengan benar, dia tidak akan pernah mencaci maki pemimpinnya. Dia tidak pernah akan menjatuhkan. Tetapi yang dia lakukan adalah berdoa selalu kebaikan buat pemimpinnya, untuk dipilihkan teman-teman yang baik, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian menjatuhkan, tidak kemudian menjelekkan, tidak kemudian mencela dan mencaci maki dari satu mimbar ke mimbar, dari surat kabar ke surat kabar yang keberikutnya, dari satu majlis ke majlis yang lain. Tetapi dia mendoakan kebaikan buat pemimpinnya, ditolong oleh Allah buat pemimpinnya, diberikan teman-teman yang baik buat pemimpinnya. Kalau sang pemimpin benar-benar menjadikan Islam sebagai solusi dalam kepemimpinannya, maka dia akan menjadi pemimpin yang terbaik di dalam hidup. Dia yang akan menawarkan terbaik kepada yang dipimpinnya. Dia yang akan menjadi orang yang adil di dalam memimpinnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kalau kita tidak mampu berbuat lebih jauh lagi, mungkin kapasitas kita, mungkin kita adalah sebagai pedagang di pasar, atau tukang kayu, tukang batu, atau yang semisalnya, maka kita memulai dari diri kita sendiri. Kita memulai dari diri kita sendiri, lalu menanamkannya kepada keluarga kita. Kita berharap bahwa dari tangan kita dan pengetahuan serta usaha kita lahir anak yang soleh, yang mengerti agamanya, putri yang solehah, yang terikat dengan tuntunan agamanya. Darinya akan lahir cucu-cucu-cucu kita yang akan melangsungkan pengetahuan kita tentang agama dan pengamalannya. Bukankah ini adalah upaya untuk berkontribusi terhadap negeri kita ini, menyiapkan generasi-generasi yang mengerti tentang agamanya? Tapi maaf, maaf sekali lagi maaf, orang yang duduk benar-benar belajar agama Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mengamalkannya, benar-benar tidak mendapatkan kepedulian. Bahkan dipandang dengan mata sebelah. Bahkan maaf-maaf muncul tudingan, tuduhan dengan berbagai macam tuduhan dan tudingan. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, aduhai, betapa asingnya agama itu dan pengajaran yang benar tentangnya. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, datangnya Islam ini dalam kondisi asing dan kelak akan kembali pula ke Allah Azza wa Jalla dalam kondisi asing. Maka bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang dikatakan asing. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan keasingan agama itu dan orang-orang yang dikatakan asing. Satu, bahwa asing di dalam akidah mereka. Mereka berakidah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia menjadi orang asing di tengah umatnya sendiri, di saat dan tatkala akidah itu dijumpai dan ditemukan tidak murni lagi sebagaimana Al-Quran dan sunnah itu datang. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bagaimana bentuknya sebuah keyakinan yang sudah tidak murni lagi segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, yaitu sikap kita kepada bangsa jin. Padahal bangsa jin adalah manusia yang sama dengan kita, yang punya tugas sama dengan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Tapi ternyata menjadi makhluk tempat mencari perlindungan, makhluk tempat mencari wangsit, makhluk tempat mencari segala yang terkait dengan hidup kita, kekebalan ilmu kebal atau ilmu pelaris atau dan seterusnya. Mungkin dari kita tidak merasa, tetapi sesungguhnya kita sudah terjebak untuk selalu berhubungan dengan bangsa jin melalui para dukun-dukun dan paranormal, melalui para tukang-tukang sihir. Mereka adalah sejawat dan sekawan dengan bangsa-bangsa jin. Kita tidak merasa kalau kita berhubungan dengan bangsa jin, mencari ridhonya, mencari bantuannya, mencari penjagaannya, mencari perlindungannya, mencari jalan keluar. Padahal mereka adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan sudah kebablasan kita keluar dari keyakinan yang ditanamkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada istilah terlambat untuk kita berbenah. Tidak ada istilah terlambat untuk kita memperbaiki diri. Tidak ada istilah terlambat untuk kita mengawali kembali hidup kita ini, berharap di sisa-sisa umur ini kita dalam kondisi memperbaiki dan berbenah dalam bingkai dan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi kita mengambil contoh-contoh yang lain terkait tentang permasalahan solat. Betapa asingnya di saat orang mempraktikkan, menerapkan tata cara solat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk meluruskan saf. Salah satu bentuk atau cara untuk meluruskan saf yaitu mata kaki bertemu dengan mata kaki. Lalu kemudian pundak bertemu dengan pundak. Maka di saat seorang muslim dan muslimah ingin menerapkan satu bagian sebelum memulai sholat, satu bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, betapa asing dia menerapkannya. Karena sulit untuk menjumpai dan menemukan orang yang melakukan seperti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini salah satu contoh dalam hal sholat saja. Ada keanehan dan keasingan, namun itulah dia tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita disuruh untuk merapatkan saf. Merapatkan saf itu dengan mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu bertemu dengan bahu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dalam hal ibadah solatnya, di saat dia ingin mempraktikkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menemukan keasingan ma'asyiral muslimin dan muslimat. Belum lagi di saat dia tampil untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan banyak saudaranya, banyak dari saudaranya yang tidak mau menerima keberadaan dia. Di saat dia mengajak kepada yang ma'ruf dan di saat mencegah dari kemungkaran. Kita tahu bahwa kemungkaran yang paling besar di dalam hidup manusia ini kaitannya dengan warna-warni kesyirikan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah. Sebagaimana ma'ruf yang paling besar, kebaikan yang paling besar di dalam agama ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang tampil untuk mengajak kepada tauhidullah, memerangi berbagai macam bentuk kesyirikan, mengajak kembali kepada syariat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memerangi sikap mengada-ngada, maka banyak yang tidak setuju, yang tidak menerima, menolak, bahkan memberikan penentangan-penentangan ma'asyiral muslimin dan muslimat. Ini salah satu contoh, sekali lagi, keasingan tentang pengamalan yang benar terhadap agama ini. Kalau orang menyeru kepada fadilah, fadail, keutamaan ini, keutamaan itu, tidak ada pertentangan. Tidak ada yang menentang dia menyeru kepada akhlak yang baik, adab yang baik. Tidak ada yang menentangnya. Tetapi di saat mengajak kembali kepada tauhidullah yang menjadi dasar dakwah para nabi dan rasul, mulai terjadi pertentangan yang hebat. Maka tidak ada yang paling terganggu dengan keasingan agama ini bila diterapkan kecuali iblis laknatullah alaih. Mari kita sama-sama menjadi lawan dan musuh iblis laknatullah alaih. Mari kita sama-sama menyiapkan senjata yang ampuh untuk melawannya dan menghadapinya. Tidak ada senjata yang ampuh untuk melawannya kecuali ilmu kita tentang Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka saya tidak henti-hentinya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin, jangan sampai kita terus menjadi bulan-bulanan, menjadi permainan, spion orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita harus belajar untuk menjadi orang yang berwibawa dan menjadi orang yang menjaya dengan agama kita sendiri. Kapan itu semuanya? Sebagai penutup dan kesimpulan, bahwa kita tidak pernah akan menjaya dan punya wibawa dengan agama kita kalau masih di tengah-tengah kita ada orang yang memahami agamanya dengan kemauannya atau dengan kelompoknya, tetapi dia harus memahami agama ini dan mengamalkannya sebagaimana para pendahulu kita yang soleh di dalam memahami agama dan mengamalkan agama ini. Mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita pegang erat-erat bahwa ilmu agama merupakan solusi yang diberikan oleh Allah untuk menjawab segala problematika hidup. Baik ketika kita sendirian, atau bersama istri kita, atau bersama anak-anak kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita ini, solusinya adalah ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terus saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Agung yang telah memberikan kesempatan untuk disuarakan kebenaran dari rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali jazahumullahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas mereka dengan yang lebih baik. Dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyempatkan diri untuk hadir di sebuah rumahnya Allah Azza wa Jalla dalam bab kita saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling nasihat menasihatkan. Semoga Allah memberikan barokah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.